ada swag goyang lagi. Bawarang UMDK. Sabar dulur. Raja-raja sawer respect matur suwun semuanya. Terima kasih. Mas bro. Hati yang dulu pilu bagai desiran hati. yang